apa, keluar dari perjalanan, para sahabat izin, ya, mereka menjauh dari Nabi. Makanya mengatakan, kenapa pohon yang dekat Nabi ini kalian yang sangat kalian benci daripada yang lainnya? Fala tara minal qaumi illa batian. Maka engkau pun tidak melihat dari kaum yang hadir kecuali mereka menangis, si mereka menyesali. Ya. Hal tersebut, kenapa dia minta izin kepada Nabi? Qala wa qala Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, "Innal ladzi yasta'dhinuka ba'daha la safi." Sungguhnya orang yang minta izin kepadamu setelah ini adalah orang yang satu. Iya. Satu itu artinya tidak punya akal dan tidak punya, tidak bisa mempertimbangkan yang baiknya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahamidallahu wa asna alaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan memuji Allah. Tahmid kepada Allah dan menyanjungnya. Wa kana idza halafa qala walladhi nafsi biyadihi. Kemudian kalau bersumpah beliau berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya. Iya. Sini penggugutan sifat tangannya, dia dulu berada di tangan Allah. Asyru inda Allah. Saya mempersaksikan di sisi Allah. Ma minkum min ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir thumma yusaddid illa salaka bihi fil jannah. Iya. Walaqad wa'adani rabbi an yudkhila min ummatil jannah 70,000 bidiru hisab wala adab. Setelah diri jiwaku yang berada di sisi, saya mempersaksikan di sisi Allah. Tidak seorang pun yang dari kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian dia yusaddid. Maksudnya yusaddid, dia berjalan lurus di atas tuntunan agama. Tidak berlebihan, tidak pula menyebalkan. Ya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memperjalankan untuknya ke surga. Dan sungguh Rabbku telah menjanjikan untukku agar supaya dimasukkan dari umatku ke dalam surga 70,000 dimasukkan tanpa hisab dan tanpa azab. Wa inni la'arju an la tadkhulu hatta tatabawwa'u wa min saliha min azwajikum wa dhurriyyatikum masakinakum fil jannah. Ya. Dan sesungguhnya saya sangat berharap kalian itu tidak masuk ke dalamnya sehingga kalian mempersiapkannya. Iya. Demikian pula siapa yang halus. Iya, demikian pula siapa yang halus dari istri-istri kalian dan keturunan kalian sampai kalian mempersiapkan tempat-tempat tinggal kalian di dalam surga. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mada syatrul lail atau qala thulutha, apabila sudah berlalu seperdua malam." Atau beliau berkata, dua pertiganya, "Yanzilullahu ila samai dunya." Maka Allah turun ke langit dunia. Kemudian يقول kemudian berfirman, "La as'alu min ibadi, la as'alu an ibadi ghairi." Ya. Saya tidak bertanya tentang hambaku selainku. "Man alladhi yas'aluni fa'atiya?" Siapakah yang meminta kepadaku? Maka saya akan berikan. "Man alladhi yad'uni fa'ujiba?" Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. "Man alladhi yastaghfiruni fa'aghfirala?" Siapa yang memohon ampun kepadaku, saya ampuni. Hatta yang fajar subuh, sampai muncul fajar subuh. Hadza lafdhu hadith al-Walid. Ini lafadz hadith al-Walid. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, pada Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, yaitu siapa Syekhul Islam ini? Kabul. Saya berkata, "Kalau matahha qadarun nuzul ahir Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra bihi ahli sunnah wa qabilu al-qadara wa athbatu an-nuzula

harus dibeginikan, dibeginikan. Ya. Nah, maka itu semua keluar dari jalur yang benar. Ya, keluar dari jalur yang benar. Maka seorang sederhana saja memahami agama. Ya, dia dengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, kemudian dia lihat bagaimana para as-salaf, ya, memahaminya, membaca, memahaminya, ya, dan bagaimana mereka mengamalkannya. Sebenarnya, ya, dia terlalu banyak menggunakan akal, ya, mengadakan diskusi, pembahasan, ya, dan seterusnya. Ini semua dari jalan-jalan ahli bid'ah. فقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس ابن حمزة يقول سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول سمعت السفيان بن عيينة يقول كل ما وقف الله به نفسه في كتابه فتكثيره تلاوته والسكوت عنه. نجد قاعدة در السفيان بن عيينة. نعم. Ini kaidah-kaidah penting semua dibawakan oleh penulis. Ya, dan beliau ambil dari ulama yang mendahulunya. Itu diantara tugas seorang penuntut ilmu. Ya, dia pandai merangkum dan menghafal kaidah-kaidah yang seperti ini. Sehingga dalam pembicaraan dia berbicara dengan ucapan-ucapan as-salaf. Ya, berbahasa dengan bahasa para ulama as-salaf. Ya. Sekian bin Uyayna berkata, kullu ma wasafa Allahu bihi nafsa fi kitabi. Setiap sifat yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran, fataqsiruhu tilawatuhu wassukutu anhu, maka penafsiran sifat itu adalah sekedar membacanya kemudian dia. Ya. Jelas ini maksudnya. Baca ayat misalnya tentang istiwa, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Apa penafsiran istiwa? Nafsirannya baca ya, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Selesai, sudah itu nafsirannya. Beristiwa, ya istiwa yang disebut. Ya. Beristiwa di malu. Tidak perlu lagi dipertanyakan bagaimana kesuatnya, bagaimana ininya. Ya. Dan seterusnya. Cukup dia membaca, ya, dan mana istiwa dimaklumi dari sisi bahasa, tentang hakikat dan kesuatnya, kita diperintah untuk diam, tidak mempertanyakannya. Ya, sebab ini dari hal yang kita tidak diperintah untuk menanyakannya, yang kita tidak butuh untuk menanyakannya. Dia kata kita membutuhkannya, maka Nabi pasti telah menjelaskannya. Kata beliau, akhbarana Abu Hussein Al-Khattab qala hadatsana Abu Abbas Muhammad bin Ishaq As-Sarraj qala hadatsana Ismail ibn Abdul Harith qala hadatsana Haytham ibn Kharijah qala sami'tu Al-Walid ibn Muslim annahu qala sa'altu Al-Awza'i wa Sufyan ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم. الوليد بن مسلم bertanya kepada Al-Auza'i. Al-Auza'i imamnya negeri Syam, imam negeri Syam di masanya, dan bertanya kepada Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyayna. Sufyan bin Uyayna adalah imam negeri Mekah di matanya. Ya. Jadi sini Al-Walid bin Muslim. Kemungkinan Ibn Uyayna dan kemungkinan Al-Thawri. Pada Al-Thawri beliau imam negeri Kufa di matanya. Ya. Sufyan Al-Thawri. Wa Malik bin Anas. Imam Malik adalah imam negeri Mekah, negeri Madinah di masa beliau. Maka Al-Walid bin Muslim bertanya kepada para imam ini tentang hadith-hadith seputar sifat, seputar sifat dan ru'ya, ya, seputar sifat-sifat Allah dan Allah dilihat pada hari kiamat. Maka mereka semua menjawab, amir ruha sama jahat bila kaitin, biarkan sebagaimana datangnya, ya, iman sebagaimana datangnya, bila kaitin, tanpa mempertanyakan bagaimananya, tanpa mempertanyakan bagaimananya. Iya. Ini yang kita sebut kemarin kaidahnya apa? Isbatun bila bila tansil. Ya, mengisbat, menetapkan tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan. Qala al-Imam Az-Zuhri, Imam al-Aimmah fi 'asrihi wa 'ain ulama'i ummati waqtihi.

Langsung kaum musyrikin yang menentang, langsung saja mereka menolak. Ya. Tidak perlu diterangkan oleh Rasulullah. Mananya la ilaha illallah adalah ini. Terdapat pada ini dua rukun, syarat-syarat ini. Tidak perlu diterangkan oleh beliau. Sebab itu konsekuensinya. Mereka paham. Ya. Ketika Nabi mengucapkan la ilaha illallah, ya. Ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung. Mereka menjawabnya seperti disebutkan dalam Al-Quran. Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha lasyu'un ujab. Apakah orang ini yang menjadikan yang diibadahi cuma satu? Sungguh ini adalah perkara yang menakjubkan. Nah, baik selesai di sini pembahasan tentang syafaat. Sampai jam berapa ini waktunya? Hah? Sudah lewat 5 menit berarti. Baik, insyaAllah. Baik, Dur. Lanjut atau? Hah? Mau gak pada dulu lanjutkan? Pada asar dilanjutkan lagi loh. Pada maghrib lagi. Pada isya. Hah? Yang penting jangan ada yang tidur-tidur aja. Karena kita lagi ngantuk-ngantuk. Nah, insya Allah pada dulu kita lanjutkan sedikit. Sampai waktu makan siang. Kemudian istirahat sampai asar. Insya Allah. Ya. Baik, saya cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdih. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين